Kalau ku pandang dari bintang yang jauh di sana, dan ku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku, dan tersentuh alunan lagu semakin terdengar. Sampai